Syamil, Nadia, jalannya cepat sedikit dong. Bro Dodo sudah nyanyi nih. Oh, nyanyi apa, Dok? Keroncongan. Mbah, beri kami rezeki yang banyak, panjang umur dan sehat selalu, Mbah. Kami sudah bosan hidup susah, Mbah. Tolonglah kami, Mbah. Pak, kenapa Bapak berdoa kepada pohon? Loh, kamu tidak tahu ya ini pohon keramat? Iya, Mbah penunggu pohon ini kan bisa memberikan apa saja yang kita minta. Yang benar saja, mana mungkin, Mbah apaan?